Baik anak-anak, nanti setelah sholat zuhur kita akan makan bersama di aula. Dan setelah itu kalian akan ujian, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu! Baik, silakan istirahat. Namaku Agam. Aku tinggal di sebuah kampung di Medan. Letak kampung kami cukup jauh dari kota. Saat ini aku sedang bersekolah. Seperti biasanya, saat jam istirahat, aku sangat senang bermain dengan teman-temanku. Aku memiliki seorang ibu yang buta sebelah. Ia memasak untuk guru dan siswa, guna memenuhi kebutuhan hidup keluargaku. Tapi aku benci ibuku. Dia begitu memalukanku. Hah, ibuku datang. Aku sudahan ya teman-teman. Ketika ibuku datang untuk mengantarkan masakannya ke sekolah, aku segera bersembunyi, karena aku malu. Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam. Oh, ibu sudah datang. Iya, Bu Guru. Ini masakan untuk guru dan siswa, sesuai dengan yang ibu guru pesan. Oh iya, letakkan saja, Bu, di situ. Ini uangnya, Bu. Iya, terima kasih, Bu Guru. Iya, sama-sama, Bu. Masakan ibu benar-benar enak. Kami pesan lagi untuk besok ya, Bu. Iya. Selesai mengantarkan makanan ke sekolah, ibuku terus pulang ke rumah. Alhamdulillah, pekerjaan memasak hari ini sudah selesai. Sekarang tinggal membereskan pekerjaan rumah. Loh, bukannya ini pensil Agam? Wah, gawat, pensil Agam ketinggalan. Nanti siang kan Agam ada ujian. Wah, kasihan dia. Bagaimana dia bisa ujian kalau gak ada pensil ini? Aku harus mengantarkannya ke sekolah. Setelah sholat zuhur berjamaah, kami semua berkumpul di aula sekolah untuk makan siang bersama. Di saat yang lain sedang asik makan, aku malah kebingungan karena pensilku yang ketinggalan. Waduh, pensilku ketinggalan. Bagaimana nanti aku ujian? Gawat nih. Cok, kamu punya pensil dua nggak? Wah, aku cuma punya satu, Gam. Oh, Poltak, kamu punya pensil dua tidak? Wah, aku juga punya satu, Gam. Waduh, gawat nih. Hai, Bonar, kamu punya pensil dua tidak? Aku punya pensil dua, Gam. Aku pinjam satu ya, pensilku ketinggalan di rumah. Enak saja minjam. Aku sengaja bawa dua untuk cadangan. Kalau ada apa-apa dengan pensilku, gimana? Cari ke yang lain saja. Waduh, pelit sekali kau, Bonar. Wah, gawat nih. Kalau tak ada pensil, aku tidak akan bisa mengerjakan soal ujian. Haduh, gimana nih? Hei teman-teman, kalian lihat tidak? Ibu-ibu yang mengantarkan masakan untuk kita. Iya, aku lihat. Aku juga lihat. Kalian lihat tidak matanya? Iya, matanya buta sebelah. Iya, jijik ya melihatnya. Iya, jijik banget. Untung masakannya enak. Kalau tidak enak, Aku tidak akan mau memakannya. Hei Uli, jangan-jangan dia ibu kamu. Ih, amit-amit deh. Wah, yang mereka bicarakan kan ibu aku. Haduh, untung mereka tidak tahu kalau dia itu ibu aku. Hai teman-teman. Ada apa? Lihat tuh, ibu yang buta sebelah itu datang. Oh iya. Mana? Itu yang sedang bicara sama Bu Guru. Bu Guru, saya mau mengantarkan pensil ini untuk putra saya, Agam. Dia ketinggalan pensilnya untuk ujian nanti. Oh, masuk saja Bu, langsung saja kasihkan. Putra ibu tadi ada di dalam. Iya, terima kasih Bu Guru. Agam, di mana kamu nak? Waduh, gawat nih, dia mencari aku. Agam, teman-teman, aku mau ke toilet dulu ya. Agam, iya. Agam, di mana kamu anakku? Apa aku gak salah dengar? Agam, gak salah dengar apa? Agam, dia mencari Agam. Katanya Agam anaknya. Hah, masa? Di mana kamu anakku? Kita tanya saja biar jelas. Agam, ayo. Agam, di mana kamu nak? Bu, ibu mencari siapa? Saya mencari Agam, anak ibu. Tadi Agam katanya mau ke toilet dulu, Bu. Ada apa ibu mencari Agam, Bu? Ibu membawakan pensilnya yang ketinggalan, nak. Oh, ya sudah, titipkan saja pada kami, Bu. Nanti pensilnya kami sampaikan ke Agam. Oh iya, baiklah kalau begitu. Ibu titip pensil ini untuk Agam ya, nak. Iya, Bu. Syukurlah ibuku sudah pergi. Mau apa dia kesini? Apa dia ingin mempermalukan aku di hadapan teman-temanku? Hai Agam. Ya, ada apa? Kamu punya ibu yang buta sebelah ya? Ih, enggak deh. Amit-amit. Ibuku normal. Alah, gak usah bohong. Sudah ketahuan kok. Hahaha. Hah? Ya, ini buktinya. Apa ini? Tadi ibumu yang buta sebelah itu mengantarkan pensil ini untuk kamu. Apa? Iya. Teman-teman, ternyata Agam punya ibu yang buta sebelah. Nina. Aku sangat malu sekali saat itu. Aku kesal kepada ibuku. Bisa-bisanya ia mempermalukan aku di hadapan teman-temanku. Pulang sekolah, aku bertengkar hebat dengan ibuku. Ibu, kenapa tega-teganya ibu mempermalukanku di depan teman-temanku? Masya Allah, nak, emangnya apa yang ibu lakukan? Ibu sudah memanggilku anak di hadapan teman-temanku. Loh, tapi kan aku memang ibumu, nak. Iya, tapi mata ibu yang buta sebelah itu bikin aku malu, Bu. Hah? Gara-gara aku punya ibu yang buta sebelah, aku jadi bahan tertawaan dan olok-olokan teman-temanku. Kenapa sih ibu tidak mati saja? Astagfirullahalazim. Ibuku tidak menjawab. Aku sama sekali tidak mau berpikir tentang apa yang telah aku katakan. Karena aku sangat marah padanya. Dan malu karena mempunyai ibu yang buta. Aku tidak pedulikan apapun perasaan dia. Yang kupikirkan, bagaimana caranya aku bisa segera keluar dari rumah ini? Hari ini, di sekolah ada sebuah pengumuman tentang beasiswa untuk sekolah ke luar negeri. Syaratnya harus lulus tes ujiannya. Aku berpikir, inilah kesempatanku untuk segera keluar dari rumahku itu. Maka aku pun belajar dengan keras agar aku lulus tes dan mendapatkan kesempatan untuk belajar ke luar negeri.

dan aku pun sampai di depan rumah Huyang dulu. Dulu aku tinggal di sini, tapi kok sepi ya? Kota lagi benar-benar tidak terurus. Biasanya ibu rajin berbersih rumah. Sudah ah, aku mau pulang saja. Hai Agam. Oh, kamu tetangga di sini kan? Iya, kami tetangga ibumu di sini. Kok rumah ibuku sepi sekali ya? Kemana ibuku? Oh, jadi kamu belum tahu, Gam? Belum tahu apa? Ibumu sudah meninggal tadi pagi. Apa? Meninggal? Iya, pagi ini juga kami langsung mengurusinya. Sekarang ibumu sudah dikuburkan. Hah? Iya, dan kami mengejar kamu karena ibumu menitipkan surat ini untuk kamu. Sebelum meninggal, ibumu menulis surat ini untukmu. Mendengar berita kematian ibuku, aku tidak terharu, juga tidak meneteskan air mata. Maka segera aku baca surat itu. Anakku tersayang, pujaan hatiku, aku memikirkanmu sepanjang waktu. Maafkan ibu telah datang ke rumahmu dan membuat takut anak-anakmu. Ibu sangat gembira ketika mendengar engkau akan datang ke reuni sekolahmu. Tapi sayangnya, ibu tidak bisa bangkit dari tempat tidur untuk melihatmu. Maafkan ibu yang telah membuatmu malu ketika kita masih bersama. Ketahuilah anakku, ketika kamu kecil, kamu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan sebelah matamu. Sebagai ibu, aku tidak bisa berdiam diri dan membiarkanmu tumbuh dengan satu mata saja. Jadi, ibu berikan satu mataku kepadamu. Ibu sangat bangga pada anakku yang telah memperlihatkan satu dunia baru untukku. Di tempatku, mata itu bersama cintaku, ibumu. Ibu! Ibu! Ibu! Selamat jalan, ibu. Maafkan aku yang telah membuatmu kecewa. Kini ku sadar bahwa engkau begitu berarti bagiku. Ibu! Demikianlah persembahan dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.